Syna, uczelnia, Emi, Masura, Zubahan, Eski, Zagu, Juha. Segalanya yang menyusul katamu tidak teratur. Aku bersabar ku berbetul. Coba pahami segala namun berat jiwa untukku mengalah lagi dengannya. Coba selami semua namun apa daya untukku mengalah lagi dengannya. Jangan lebih, janganlah kurang. Hati sendiri dijaga sebelum hati orang. Betul, sudah jelas.